bilang nyaman nih. Mas, sorry ya, karena saya cakep nih. Cakep apa? Orangnya pendek, hitam lagi. Tapi sorry ya, hidungku mancung kan. Oh iya, tapi mancung ke dalam. Yeah.